Demikian juga misal wawi yang ain pada mabinya di kasrah dan ain pada mudhari'nya di fathah juga wawunya tidak dibuang. Salam. Baik pada mudhari'nya maupun pada amarnya. Wajila yaujalu ijam. Akan tapi pada fi'il amarnya misal wawi ain mabinya kasrah, ain mudhari'nya di fathah tidak dibuang. Nah, akan tapi pada amarnya wawunya dirubah menjadi ya karena terletak dalam keadaan sukun setelah kasrah. Karena dia posisinya jatuh dalam keadaan sukun setelah kasrah dan kasrah cocoknya dengan ya. Misalnya ijal. Kecuali jika sebelumnya di dhammah dan dia di pertengahan kalam, maka pengucapannya tetap dengan waw. Namun penulisannya tetap dengan ya. Jika sebelumnya adalah harakat dhammah dan dia di pertengahan kalam, tidak ada kalimat lain. Misalnya ya fulanu jal. Ya fulanu jal. Namun penulisannya tetap dengan ya. Nah, kita lanjutkan. Qal mu'allif hayyallahu ta'ala tasriful ajwaf, tasriful ajwaf. Ajwaf mu'tal ain. Fi'il yang ain. Fi'ilnya adalah huruf illah baik wawu ataupun ya, ajwaf wawi atau ajwaf ya. Yatasarruful ajwafu bihadfi harfil illah ma'a dhamma'i raf'il mutaharrikah. Perubahan ajwaf tasrif dengan membuang huruf illah bersama dhamir rafa' mutaharrikah, ketika bersama dengan dhamir rafa' mutaharrikah. Dhamir rafa' mutaharrikah kalau pada fi'il ma'adhi ta nun iswa dengan na nahnu. Adapun dhamir rafa' pada fi'il mudhari' apa dhamir rafa' pada indak, dhamir rafa' pada fi'il mudhari' apa saja. Kalau pada fi'il madhi tiga tadi. Ta nun iswa dengan na nahnu. Kalau pada fi'il mudhari' ada berapa? Ndak. Ndak. Nun iswa apa? Apa? Dan yaktubna. Apa lagi? Namiswa sama abang? Apa? Baru satu? Apa lagi? Apa? Aneh itu dhamir mudhari. Baru satu apa lagi? Ta dan ma. Apa? Ta. Fi'il mudhari. Hendak. Kepala ulang podcast yang lebih. Hendak. Dhamir rafa mutaharrikah pada fi'il mudhari. Sesuai dengan nun taukid. Bukan dengan menakit domir. Nak domir roh mutaharrik pada fi'il mudhari' apa saja selain nun niswah? apa? Apa? Yang mana Muhammad? Ali. Enggak. Ali. Ali mutaharika. Ali mulaziman sukun. Namanya satu, enggak ada yang lain yang satu. Dengerok mutaharik. Pada bil motor ya hanya satu apa nun iswah. Enggak ada yang lain. Yang lainnya dhamir rafa sukun. Alif nun ya al mufataba qaul jamaah. Demikian juga dhamir rafa pada fil amr juga hanya satu ya apa nun iswah. Ini fil ajwaf dan ketika bersambung dengan dhamir mutaharrika baik pada fil madhinya, fil mudhari'nya, fil amarnya. Ketika balil doa sakinah, ketika dhamir sukun maka dibuang huruf inanya. Itu contohnya kultu kultum kulna. Kultu kultum kulna. Wa fil amril mufrad al mukhatab dan pada fil amr mufrad mukhatab misal kul wa bi'. Ada pada musannanya pada jamaknya tidak ketemu dua sukun sehingga huruf inlahnya tetap ada. Misalnya kul kula kulu tidak ketemu dua sukun tetap ada. Dia dibuang karena apa? Ketika sakinah. Ketika sakinah. Kemudian berikutnya wa idza usindal madhi al ajwab al thalath al mujarra ila dhamma raf al mutaharrika abla sindarkan fil madhi ajwab thalathi mujarrad ka dhamma raf al mutaharrika fil madhi dhamma raf al mutaharrika tiga tadi apa kata nun iswa wa nahnu dhamir fa'il mutaharrika pada fi'il madhi. Dhamma awwaluhu in kana ajwaf wawiyan. In kana ajwaf wawiyan. Min babi fa'aliyakum. Di dhamma awalnya. Jika ajwaf waw dari bab fa'ala yaf'ulu. Contohnya kulta kulna. Wa kusira in kana ajwaf ya'yan dan kasrah jika ajwaf ya'. Nah contohnya bi'tu bi'na. Au ajwaf wawiyan min babi fa'ila yaf adu. Ata ajwaf wawi mengikuti bab dari bab fa'ila yaf adu. Nah contohnya khiftu khifna. Nah tadi sebutkan bahwasanya fil ajwaf ketika disenderkan dhamir ha mutaharrika baik pada fi'il madhi fi'il mudhari fi'il amr maka huruf inlahnya dibuang, huruf inlahnya dibuang kulta kulna yakulna dan seterusnya. Adapun pada fi'il madhinya ketika huruf inlahnya dibuang harokat fa'afi'ilnya apa? Jika ajwaf wawi dari bab fa'ala yaqulu maka huruf pertamanya di dhamma qala yaqul qulta qultuma qultum qulti qultuma qultum di dhamma jika ajwaf wawi mengikuti bab apa fa'ala yaqulu fathu dhammi dan di kasrah fa'ilnya jika ajwaf ya jika ajwaf Ya, contohnya ba'a bi'ta. Bi'ta bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tunna bi'tum bi'na. Dikasrah juga abil ajwafawi dari bab fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu kasru fathin. Tikhafa khafa yakhafu. Khafa khifta khifta khiftuma khiftum. Khifti khiftuma khiftunna. Adapun yang pertama di dhamma apabila dari bab fa'ala yaf'alu, dhamma di antara faedahnya untuk menunjukkan jenis huruf inna yang terbuang. Qulta. Berarti huruf inna yang terbuang apa? Wow, karena dhamma sesuai dengan wow. Yang kedua di kasrah apabila jawfiyai juga untuk menunjukkan jenis huruf inna yang terbuang. Bi'ta. Kasrah cocoknya dengan apa? Ya. Berarti yang terbuang adalah huruf ya, huruf inlah ya, ajwaf ya. Dan yang ketiga di kasrah juga pada huruf inahnya waw untuk menunjukkan apa? Harakat ain fiilnya. Untuk menunjukkan harakat ain fiilnya. Khifta dengan asalnya apa? Kha wifa mudun azam fa'ila. Khifta dan juga nama harokat ain fiilnya adalah kasrah itu wazan fa'ila. Nah, ini di antara keterangan kenapa di dhamma dan di kasrah. Yang ketiga, walaupun ada jawawi dia di kasrah apa? Karena mengikuti wazan fa'ila. Kasrah untuk menunjukkan apa? Harokat ain fiilnya. Harokat ain fiil mabinya. Kami ulangi lagi. Di antara perubahan pada fiil ajwaf, fiil ajwaf yaitu fiil yang ain fiilnya adalah huruf illah. Ajwaf dua macam, ajwaf wawi dan ajwaf ya. Perubahan yang terjadi pertama dibuang huruf illahnya pada dua tempat. Yang pertama ketika bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Tempat yang pertama ketika bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Mutaharrikahna. Baik pada fi'il madhi, fi'il mudhari maupun fi'il amr. Tempat yang pertama. Tempat yang kedua pada fi'il amril mufrad mukhatab. Pada fi'il amril mufrad mukhatab. Walaupun tidak bersama dhamir rafa mutaharrika, tapi pada tempat yang kedua ini fi'il amr mufrad mukhatab juga dibuang huruf illahnya bil taqais sakinah. Yang pertama juga seperti itu, ilahnya karena apa? Bil taqais sakinah. Ini tempat yang kedua, itu pada fil amr mufrad mufata. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua ketika bersama dengan rafa mutaharrik pada fil madhi dan dibuang huruf illahnya, bagaimana harokat fa'fil? Jika yang dibuang adalah wawu mengikuti wazan fa'ala yaf'alu, maka fa'filnya didhommah. Menunjukkan jenis huruf inna yang dibuang adalah wawu. Dan jika huruf inna-nya adalah ya, maka fa'filnya di kasrah. Fa'filnya di kasrah. Menunjukkan jenis huruf inna yang dibuang adalah ya. Dan jika jawaf wawi mengikut wazan fa'ila, fa'ila yaf'alu, juga dikasrah fa'fil. Kenapa dikasrah tidak idhommah? Padahal wawu cocoknya dengan idhommah. Kasrah untuk menunjukkan asal harokat ain fi'ilnya. Yaitu buasnya khawfa mengikut wazan apa? Fa'ila. Asalnya adalah khawifa. Kemudian fa'idah bani tadzalikal majhul akasta. Jika kamu bangun untuk mabnil majhul ghairu sighah, kamu buang fa'ilnya, kamu balik yaitu yang mu'tal wawi mu'tazan fa'ala yaf'ulu di yang tadinya di dhammah mabnil ma'lum ketika mabnil majhul di kasrah mu'tal ya ajwaf ya'i atau ajwaf wawi mu'tazan fa'ila yang pada mabnil ma'lum di kasrah pada mabnil majhul di dhammah di balik untuk membedakan apakah ini mabnil ma'lum atau mabnil majhul. Mabnil ma'lum ini disebutkan fa'ilnya, mabnil majhul tidak disebutkan fa'il. Fatakul kamu katakan kilta kiltuma kilta kilna bu'na khuftu khufna. Hikmahnya apa? Li'alla yaltabisa ma'lum wal fi'l bi majhul, agar tidak tersamar fi'il ma'lum dengan fi'il majhul, mabnil ma'lum dengan mabnil majhul. Misal contohnya qala, sama-sama qala qala qala qalu qala qala qulna qultu ma qultunna qulna yaqulu yaqulu yaqulani yaquluna yaqulani yaqulna yaqulani yaquluna yaqulani yaquluna yaquluna qul qul qulna qul Kulakulna, kulakulna, kulakulna, kulakulna, Kilna. Jadi yang tadinya di dhamma di mabnil ma'lum, mabnil majhul di kasrah. Sekali lagi kila. Kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila Di balik. Apabila pada ma'lum dia idhommah, mabnil majhul di kasrah. Apabila pada ma'lum di kasrah, maka pada mabnil majhul di dhommah. Sampai di sini jelas, ada yang samar? Ya, sedikit-sedikit dulu di mana dia dimertinkan. Yang penting faham, lebih bagus daripada banyak-banyak. Jadi kurang paham. Kalau bisa banyak dan paham lebih bagus lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap ya.